pada matahari, melengking sampai membisingkan dunia. Bila tak ingat Tuhan, mungkin diriku kini tinggal nama. Inginku berlari ke ujung lautan, tak tahu pasti terdamparnya di mana. Mencintaimu ku penuh pengorbanan, inilah beban cinta. Derita cintaku tak berujung, ada saja badai keras menghantam hatiku. Sadisnya kau duakan aku, memeras darahku sampai kering. Mama maafkan ku, tak mendengar nasihatmu. Aku durhaka menyakitimu. Bisakah ku kembali lagi padamu menghapus beban cinta? Berlari ke ujung lautan, tak tahu pasti terdamparnya di mana. Mencintaimu ku penuh pengorbanan, inilah beban cinta. Derita cintaku tak berujung, ada saja badai keras menghantam hatiku. Sadisnya kau duakan aku, memeras darahku sampai kering. Mama maafkan ku, tak mendengar nasihatmu. Aku durhaka menyakitimu. Bisakah ku kembali lagi padamu menghapus beban cinta? Mama maafkan ku, tak mendengar nasihatmu. Aku durhaka menyakitimu. Bisakah ku kembali lagi padamu menghapus beban cinta?